وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، halaman berapa? 142. Al-mas'alah tu yang mana sekarang? Taib. Yang belum baca, siapa? Zaki belum ya? Ya, fadal baca lagi baca. Maslakil murjiati. Misbahil dhalal. Baik. Terus allati yanbaghi fiqhuha wa ta'alluha masailul takfiri allati qalla bisababiha ta'ifatani allati dalla bisababiha ta'ifatan. Terus ta'ifatun ghalatun wa kun ta'atun ghalat, kok jadi ghalatun? Ghalat fi'il madi. Wahumul khawariju farau annal imana yanzuru bizawari amali aw juz'i minhu lidha hakamu ala kulli man irtakaba kabiratan min al-kaba'ir in ghairi istihlali laha min ghairi istihlalin laha az-zina wa syurbil khamri wa akli riba annahu kafirun murtadun wa annahu fil akhirati khalidun fin nari. Wata'ifatun ukhra tasahalat wa humul murji'atu faraw anna al-amala la yadkhulu fi usama al-iman fal imanu indahum huwa at-tasdiqu faqat lidha law adkhalu al-amala fi usama al-iman lazima ala qawlihim intifa'ul imani intifa'i juz'in minhu lidha hakamu bi imani kulli man kana musaddiqan bi qalbihi hatta law asyraka billahi wa lidha qalu law da'a ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah wastaghatha bihi aw tawakkala it law da'a wastaghatha dus tawakkala alaihim aw nadara lahu aw ja'alahu wasaita bainallahi wasitatan bainallahi wa bain qalbihi li anna syirka fil iradati indahum idza lam yatadamman asyirka idza lam yatadamman asyirku fil i'tiqadi falaysa syirkan wa hadha qawlun fasidun fa ru'yan kasidin wa illa li anna syirka fil iradati indahum idza lam yatadamman asyirk apa irobnya maf'ul ya asyirka fil i'tiqad nah maf'ul bih. Terus wa illa fal muslimuna adhalluna indama taqulu al aslama anda dan billahi ta'ala qalu ma na'budu illa liqarribuna ila allahi zulfa fa hum yahtajuna bi annahum lam ya'buduhum bal ja'aluhum wasitatan wa qurba ila allahi. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan di sini waqad haddara ma'ali syekh Shalih al-Alu syekh hafidhullah. Syekh Shalih al-Alu syekh telah memberikan tahdir. Telah memberikan tahdir atau peringatan terkait hal ini min maslakatil murji'ati. Dari jalan yang telah ditempuh oleh kaum murji'ah fi hadzal bab, di bab ini. Wabayyana alaqatal murji'ati bi'idharil kuburiyin. Dan beliau menjelaskan hubungan antara murji'ah dengan memberikan udzur kepada kuburiyun, kama fi muqaddimatihi, sebagaimana di dalam muqaddimah beliau di kitab Misbahid Dalam lil Imam Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan, haitsu qala hafizallah. Ya, ketika beliau berkata, Syekh Saleh Al-Syekh, ini Menteri Agama di Saudi Arabia, fa inna min ahammil masail syar'iyyati allati yanbaghi fiqhuha wa ta'allumuha, maka di antara berbagai permasalahan, ya, di antara berbagai permasalahan yang paling urgen, permasalahan-permasalahan syar'i yang paling urgen, yang sudah selayaknya fiqhuha dipahami, wa ta'allumuha, dan dipelajari, masailat takfir. Masailah isim anna muakhar. Masailat takfir, yaitu permasalahan, berbagai permasalahan tentang takfir, mengkafirkan. Allati dhalla bisababiha ta'ifatan, yang dua kelompok tersesat dengan sebab masalah takfir ini. Ta'ifatun ghalat, yang pertama kelompok yang ekstrim, yang gulung, wahumul khawariju, mereka adalah kaum khawarij. Fara'au annal iman yazulu bizawalil amal au juz'in minhu, mereka menganggap bahwasanya iman itu akan hilang dengan hilangnya amal atau bagian dari iman. Lidha hakamu ala kulli man irtakaba kabiratan minal kabair, oleh karena itulah mereka memvonis setiap orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, min ghairi istihlalin laha, yang tentunya tanpa menghalalkan. Kalau menghalalkan, ya kafir. Ini enggak menghalalkan. Semisal kazina wa syurbil khamri wa akli riba, semisal berzina, minum khamr atau makan riba, ini dosa besar. Kata khawarij, annahu kafirun murtadun, orang tersebut murtad, kafir. Wa annahu fil akhirati khalidun finnar, orang tersebut di akhirat dia kekal di neraka. Kenapa dikafirkan oleh khawarij? Hah? Kenapa dikafirkan? Mereka menyatakan iman qaulun wa amalun enggak? Iman qaulun wa amalun enggak khawarij menyatakan? Hah? Gimana jawabnya antum? Definisi iman menurut khawarij qaulun wa amalun apa enggak? Hah? Qaulun wa amalun. Baik. Ah. Perhatikan, mereka gulu. Ketika mereka menyatakan amal adalah bagian dari iman. Perhatikan, amal bagian dari iman. Ya. Maka ketika seorang beramal dengan amalan yang merusak iman, semisal zina dosa besar yang diancam dengan neraka. Ya, maka kata khawarij berarti hilang iman dia. Paham sini? Hilang iman dia. Ahlu sunnah enggak menyatakan demikian. Seorang zina mempengaruhi iman? Iya. Berkurang iman? Iya. Kafir murtad apa enggak? Enggak. Kenapa demikian? Karena bukan pembatal keislaman. Paham sini? Karena bukan pembatal keislaman. Nah, kalau khawarij mau bat, mereka enggak memandang pembatal keislaman. Pokoknya, ya, imannya berpengaruh dosa, karena dosa besar yang dilakukan, maka keluar imannya. Baik, paham sini? Nah, wa ta'ifatun ukhra. Nah, berikutnya kelompok ekstrim yang lainnya. Tasahalat, yang mereka bermudah-mudahan dalam hal takfir. Kalau khawarij tasyaddud dalam hal takfir ekstrim. Wahumul murji'ah, itu mereka adalah kaum murji'ah. Fara'au, maka mereka memandang annal amala la yadkhulu fi musammal iman. Mereka memandang amal bukan bagian dari cakupan iman, dari pelabelan iman. Maka seorang beramal rusak atau apapun enggak berpengaruh. Ya, selama keyakinannya itu masih murni mengesakan Allah dan seterusnya. Ya. Fal imanu indahum, maka iman menurut mereka huwa tasdiqu faqat. Ini hanya pembenaran saja. Walaupun khawar murji'ahnya kuar-kuar iman qaulun wa amalun, namun ternyata hakikatnya dia tetap menghukumi iman itu hanya pada tasdik, pada keyakinan. Ya, karena seorang yang beramal atau berucap, yang ucapannya, amalannya adalah pembatal keislaman sekalipun, enggak keluar dari Islam menurut murji'ah ini. Lidha, oleh karena itu, lau adkhulu al-amala fi musammal iman, seandainya mereka kaum murji'ah ini memasukkan amal ke dalam pelabelan iman, la lazima ala qaulihim, maka hal ini konsekuensinya berdasarkan ucapan mereka adalah apa? Intifa'u al-iman bintifa'i juz'in minhu. Ya, dia tadakan hilangnya iman dengan hilangnya bagian dari iman. Lidha hakamu bi imani kulli man kana musaddiqan bi qalbi. Oleh karena itu mereka ya, menghukumi dengan keimanan setiap orang yang membenarkan dengan kalbunya. Hatta walau asyraka billah, walaupun orang tersebut berbuat syirik kepada Allah. Lidah qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, "Lau da'a ghairallahi bima la yaqdiru alaihi illallah." Seandainya seorang berdoa, ini seorang ada kuburiyun, berdoa kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah pada kontennya, pada hal-hal yang konten permintaan doa tadi, tidak ada yang mampu untuk mengabulkan kecuali hanya Allah. Ya. Ini syirik kan? Tayyib. Wastaghatsa bihi, beristighosah padanya, au tawakkal alaihi, bertawakal kepadanya, au nadhara lahu, bernazar kepadanya, au ja'alahu wasitatan bainallahi wa bain khalqi. Atau menjadikan perantara tadi sebagai perantara antara dia dengan makhluknya. Li'anna syirka fil iradati, kata mereka, indahum, karena menurut Murji'ah syirik itu hanya pada iradah. Iradah maksudnya apa? Ya, si musyrik tadi memang ingin berkehendak untuk kafir. Paham enggak sini? Kalau dalam hati enggak ada iradah untuk kafir, mau perbuatannya kayak apa, ucapannya kayak apa, enggak kafir. Paham enggak sini? Ini maksudnya syirik indahum fil iradah. Ngerti? Sudah paham Zaki? Sini apa yang dibaca? Wa illa idza lam yatadamman asy-syirk fil i'tiqad falaysa syirka. Tabarakallahu fikum. Maka apabila kesyirikannya tadi tidak mencakup kesyirikan pada i'tiqad. Ya, tidak masuk ke dalam syirik i'tiqad, itu bukan syirik menurut mereka. Wa hadza qaulun fasidun, ini adalah ucapan yang rusak. Wa ra'yun kasidun, pendapat yang enggak laku. Wa illa fal musyrikuna adzaluna, kenapa demikian? Ya, karena orang-orang musyrik yang sesat tersebut, indamat takhadhu al asnama, ketika mereka menjadikan patung-patung berhala anda dan sebagai tandingan bagi Allah, ya, subhanahu wa taala, qalu, ya, mereka musyrikin menyatakan apa? Ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka kok. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ini qasad mereka, tujuan si musyrikin ini, ya, kecuali agar berhala-berhala ini, wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Ya, tujuannya apa? Iradah. Ya, paham enggak sini? Haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Lihat, bahkan musyrikin Nusantara ketika mereka larung saji sedekah laut, ngasih sesajen kepada roh-roh halus, kata mereka apa? Oh, ini cuman kearifan budaya lokal, kita mewarisi kearifan budaya lokal saja. Berarti kok ada kosok, ada keinginan untuk kafir enggak? Itu musyrikin Nusantara itu. Hah? Ada keinginan untuk kafir enggak ketika mereka memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk sesaji, larung saji, sedekah laut kepada Nyi Roro Kidul? Ada enggak keinginan mereka untuk syirik? Enggak ada. Tapi antum hukum itu syirik enggak? Berarti antum sudah terbebas di sini sebagai Murji'ah. Fahum yahtajuna bi annahum lam ya'buduhum. Nah, musyrikin Quraisy mereka berargumentasi mereka enggak menyembah kepada wali-wali yang mereka sembah tadi. Bal ja'aluhum wasitatan wa qurba ilallah. Bahkan mereka hanya menjadikan wali-wali tadi hanya sebagai perantara dan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti sini sudah paham? Taibar kalau begitu. Siapa lagi yang membaca? Ah, Raymond, ayo coba. Ini baru filamer. Fata'ammal. Fata'ammal au qaulahu idza hakamu bi imani kullahi. Bi imani kulli. Mudhaf. Idza hakamu bi imani kulli man kana musaddiqan bi qalbihi hatta walau asraka billahi walidha qalu law da'a ghairallahi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah wastaghatha bihi aw tawakkala alayhi aw nazara lahu aw ja'alahu wasitatan bainallahi wa bain khalqihi li anna syirka fil iradati indahum idza lam yataḍammam asy-syirka bil i'tiqadi fa laysa syirka fa innahu nafi'un liman ataahu al-basirata wal aqla. Nah, kita bahas ini dulu sebelum masuk ke yang ke-8. Fata'amal qaulah, maka kata Syekh Suwaih, maka perhatikanlah pernyataan dari Ma'ali Syekh Shalih Al-Syekh. Perhatikan ucapan beliau. Lida ini terkait Murji'ah. Oleh karena itu, hakamu Murji'ah mereka memvonis menilai. Bi imaniku liman kana musaddiqan biqalbi. Mereka memvonis adanya keimanan bagi setiap orang yang membenarkan dengan kalbunya. Hatta walau asyraka billah, walaupun orang tersebut syirik kepada Allah. Si fulan jadi kuburiyun. Ya, jadi kuburiyun. Dikafirkan enggak oleh Murji'ah? Tidak. Kenapa? Karena Murji'ah menganggap oh yang penting dia masih membenarkan. Hatinya mendustakan apa yang dia lakukan. Dia membenarkan agama Allah. Walidha qalu, oleh karena itulah Murji'ah berkata, "Lau da'a ghairallahi fi ma la yaqdiru 'alaihi illallah." Seandainya dia berdoa kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali hanya Allah. Ya. Wastaghatsa bih, beristighosah padanya, au tawakkal 'alaihi, bertawakul kepadanya, au nadhara lahu, atau bernadar untuknya, au ja'ala wasitatan bainallahi wa bain khalqihi, atau hendak menjadikan perantara antara dia, antara Allah dengan makhluknya, di anna syirka bil irada indahum. Karena syirik itu hanya pada kehendak. Paham ya? Kehendak tadi. Jadi si kuburiyun itu memang berkehendak, bermaksud mau kafir apa enggak gitu. Hah? Mau meninggalkan peribadatan kepada Allah apa enggak? Kalau enggak, saya masih mau nyembah Allah. Oh, enggak kafir. Paham sini? Ya. Idza lam yatadamani syirka fil i'tiqad, selama jika tidak nyerempet ke syirik i'tiqad. Tidak masuk ke dalam syirik i'tiqad, maka kata Murji'ah falaisa syirkan, maka bukan syirik. Apa syirik fil i'tiqad? Kalau sudah meyakini enggak mau beribadah lagi kepada Allah. Ya. Fa innahu nafi'un, maka ini bermanfaat sekali ya kalimat dari syekh ini. Liman atahul basirah wal aql. Ya. Bagi orang yang apa namanya Allah memberi diberikan oleh Allah basirah dan akal. Terus lanjut Emon, al-mas'alatu as-saminah. Al-mas'alatu as-saminatu qalbi subahi man dakhala alayhi subhatu subhatul irja'i fi aslina ala man la ilma indahu fi hadal babi bitamassukihim biba'di ma warda anil imami al-mujaddidi Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu min kalimatin mustabahatin min dalika qawlu rahimahullahu wa idha kana la nukaffiru man abada as-sunama alladhi ala Abdul Qadir wa sunama alladhi ala qabri Ahmadi Khabri Ahmada al-Badawi ala qabri Ahmada al-Badawi wa amsalihima bi ajli jahlihim wa adama man yunabbihuhum. Terus wa yaj'aluna hadhihi maqalata wa mashabahaha min kalami syaikhi asla madhhabihi wa qa'idatahu fi izari ubadil kuburi wa yu'riduna an kamati nususil kitabi wa sunnati wa ijma'is salafi wa yu'riduna an nususil imami al-muwaddihati lihadihi al-maqulati wa yu'riduna an kalami tulabihi wa talamihi wa a'immati da'wati alladhi hum a'lamu bimawadihi kalami. Nah, yang ke-8 ya, permasalahan yang ke-8 mas'alatus saminah. Talbisu ba'di man dakhalat alaihi syubhatul irja' bi aslina 'ala man la ilma indahu fi hadzal bab. Yaitu adanya talbis, penipuan sebagian orang yang telah terasuki oleh syubhat irja' di zaman kita sekarang, mereka melakukan talbis ala man la ilma indahu fi hadzal bab, kepada orang yang enggak punya ilmu di bab ini, ya. Bitamassukihim bi ba'di ma warada 'anil Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu mereka memberikan talbis dengan mereka berpegang kepada sebagian kutipan yang terdapat dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, min kalimatin mustabahatin, dari kalimat-kalimat yang mustabah, yang masih rancu, butuh penjelasan. Paham enggak? Jadi ketika mereka hendak mengajak kepada paham irja, mereka membawakan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nih, sebagian sudah saya sebutkan, ya. Sebagian sudah saya sebutkan, semisal apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait Ibnu Arabi, ya, Al-Badawi di Risalah ila Ahli Qasim, mereka jadikan ini, padahal itu diperjelas oleh beliau di Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah dan yang lain-lain, bahwasanya itu semua adalah kafir. Ya, namun mereka senangnya ngambilnya kalam-kalam yang, ya, yang mutasyabihat, yang masih sama. Enggak mau yang kemuhkamat, yang merinci, yang menjelaskan. Paham sini? Baik. Min dzalika qauluhu rahimallahu taala. Di antaranya ialah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, ya. Idza kunna la nukaffiru man 'abada sanam. Kami tidaklah mengkafirkan orang yang menyembah berhala. Alladzi 'ala Abdul Qadir, yang mereka berhala itu ada di atas kuburannya Abdul Qadir Jilani. Wasanama 'ala qabri Ahmad Al-Badawi. Kami juga tidak mengkafirkan para penyembah berhala yang mereka yang berhala itu ada di atas kuburan Ahmad Al-Badawi dan semisalnya, li ajli jahlihim, dikarenakan kebodohan mereka. Wa adami man yunabbihuhum, dan ketiadaan orang yang memberikan tanbih peringatan kepada mereka. Perhatikan sini, ya. Tabarakallahu fikum. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah. Wa yaj'aluna hadhihi al-maqalata wa mashabahaha min kalam Syekh asla madhhabihim wa qa'idatuhu fi i'dari ubadi al-qubur. Dan mereka dan juga kaedah mereka dalam memberikan uzur kepada kuburiyun. Ingat, ya, kalangan irja memberikan uzur kepada kuburiyun secara mutlak. Nah, kadapun kalangan ahlus sunnah memberi uzur kepada kuburiyun, ya, secara taqyid. Mereka mutlakan, ahlus sunnah muqayyadan. Ya, paham ke sini? Kalau mereka semua dapat uzur semuanya, ahlus sunnah enggak. Paham ke sini? Ahlus sunnah enggak. Tapi muqayyad. Ya, ada beberapa aja, dikit aja, cuma tiga saja. Bahkan kalau kuburiyun itu bukan khafa lagi, ya, tapi sudah jari, maka cuma berarti dua saja. Nah, dan mereka di sini mengambil perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya, ya, Syekh Shalih Al-Syekh menyatakan, di antara perkataan Ibnu Taimiyah ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Di antara perkataan Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Perhatikan di sini. Makanya kalau antum nanti baca Majmu Fatawa, itu akan dapat di perkataan beliau kok beda dengan apa yang beliau katakan di kitab Al-Istighosah Rod Al-Bakri misalnya. Ya. Pernyataan beliau di Rod Al-Mantiqiyin kok beda di sini dengan Talbis Al-Jahmiyah misalkan. Nah, di sini yang mencocoknya adalah, yang memahami di sini adalah ulama. Makanya pentingnya untuk memahami kalam ulama dengan ulama, bukan dengan otak kita. Ini pentingnya baca buku syarah-syarah. Mana kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Walaupun itu sudah ada sejak anak beliau, Syekh Abdullah, Syekh Hasan, cucu-cucu beliau, ya, cucu-cucu beliau, Syekh Sulaiman, Syekh Abdurrahman bin Hasan Perusfatul Majid, cicit beliau, Syekh Abdul Latif, Syekh Ishaq, dan seterusnya dari A'immatul Da'wah, ya, dari A'immatul Da'wah sampai Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Diteruskan tongkat estafet ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, oleh Syekh Hunayman, Syekh Abdul Aziz, Samatul Mufti, ya, Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Syekh. A'immatul Da'wah, mereka yang paham. Mereka yang mampu mendudukkan mana kalam Syekh yang muhkamat, yang mutasyabihat. Ya. Jangan, ini pentingnya menguasai adanya ihatoh terhadap kitab ulama. Ada orang baru baca Risalah ila Ahli Qasim. Oh, dia baca. Matanya doang lagi dengan sendirinya tanpa syarah dia baca. Oh, Syekh ini enggak mengkafirkan Ibnu Arabi ini. Oh, Syekh enggak mengkafirkan, ya, Al-Badawi ini. Oh. Ya enggak. Ah. nanti dia akan dapat penjelasannya kalau dia baca di buku yang lain. Semisal di Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah. Syekh menjelaskan dengan ta'yin tegas sorohah bahwa yang nama-nama yang beliau tidak kafirkan di Risalah Ilaha Al-Qasim, beliau kafirkan. Ya, begitu juga yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di kitab Al-Jami' Al-Farid dan yang lainnya. Ya, ini penting ini. Ya, Syekh Badar Al-Utaibi itu beliau sekarang sudah menjamak, sudah jadi bukunya. Sudah jadi bukunya penjelasan tentang manhaj Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kalam-kalam mereka yang seolah-olah kontradiksi. Termasuk Syekh Utsaimin yang kita bacakan kemarin dari Burhan Al-Zahir maupun dari kutipan buku ini, beberapa kutipan kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hanya penting ini. Ya, yang dijelaskan oleh Syekh Jarbu, Syekh Abdul Al-Jarbu adalah murid dari Syekh Al-Utsaimin. Beliau yang paham mendudukkan bagaimana mentanzil ucapan Syekh Al-Utsaimin. Akhirnya kita paham. Eh, jangan ambil comot cara, comot sini, comot sini. Ya. Nah, ini kelakuan Hizbiyun dari dulu begitu. Nah, ditiru oleh kalangan Murji'ah. Nah, comot sini, mana yang cocok enak, mana yang enggak, dibuang. Enggak bisa gitu. Nah, makanya di firman Allah ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, kata Syekh Shalih Al-Syekh, di kalam ulama juga demikian. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Maka ya, perhatikan. Yuriduna an muhkamati nususil kitabi was sunnah. Mereka berpaling dari muhkamat dari Al-Quran dan sunnah, wa ijma'i salaf maupun ijma' salaf. Wa yuriduna, mereka marah berpaling, an nususil imami al-muhkamat. Mereka malah berpaling ke nas-nas imam. Ya. Nas-nas imam, mereka berpaling ke situ. Mereka berpaling dari nas-nas pernyataan para imam yang menjelaskan al-muwaddiha, yang menerangkan di hadithin makulah terhadap perkataan syekh yang mereka comot tadi. Yuriduna an kalamit tullabihi. Mereka berpaling dari pernyataan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa talamidihi. Murid-murid beliau. Ya. Wa imati dakwah. Dan para imam-imam dakwah. Alladihum a'lamu bimawadi'i kalamihi. Yang mereka lah yang lebih tahu tentang kedudukan-kedudukan kalam syekh. Di mana didudukan? Ini mestinya di mana? Nah, udah adzan belum? Hah? Hah? Udah masuk? Ya, sampai sini dulu berarti kita. Nanti kita lanjut lagi jam berapa? Habis isya apa jam 8? Hah? Habis isya apa jam 8? Hah? Habis isya boleh. Sampai jam berapa Niko? Jam 10 kata Niko, sampai jam 10. Ya.